Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang bisa dikatakan Allah sangat menggiurkan. Masyarakat pada umumnya mereka berangkat dari kampung menuju ke kota untuk mencari kehidupan. Mereka merantau, bekerja, terkadang ada di antara mereka yang ingat dengan kampungnya, sehingga dia mengirim sebagian dari apa yang dihasilkannya di waktu di perantauan, kemudian dia kirim ke kampungnya, dia membuat rumah, dia membuat investasi. Tapi banyak di antara para perantau yang mereka lupa akan pulang. Mereka tergiur, lengah, lalai. Mereka merasa asyik dengan gemilau perantauan, dengan kehidupan yang mewah. Kalau kita lihat, kita lihat lahir di dunia ini bagaikan kita merantau. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk hari esok kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka annaka gharibun aw abirus sabil." Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang merantau. Bagaimana orang merantau? Yang namanya merantau, dia pasti akan kembali pulang. Dia akan pasti kembali kepada kampungnya. Lalu bagaimana? Kita harus mempersiapkan diri kita dan menanam investasi kita untuk akhirat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah satu jiwa itu melihat apa yang telah disuguhkannya untuk hari esoknya. Ibnu Abbas mengatakan hari esok itu adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Kita akan lihat, kita akan introspeksi diri kita, apa yang telah kita persiapkan untuk akhirat kita. Kita merantau di dunia ini, sudahkah kita menabung untuk akhirat kita? Dalam surah Al-Qasas, "Wabtaghi fima ataaka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah pada apa yang Allah nugrahkan kepada kita. "Fima ataaka Allah daral akhirah." Apa yang kamu cari adalah kampung akhirat. "Wa la tansa nasibaka minad dunya." Jangan kamu lupakan kehidupanmu, nasibmu, jatahmu di dunia. Kenapa? Karena Anda hidup di dunia. Anda membutuhkan energi. Tetapi yang menjadi orientasi kita adalah akhirat. Berarti ayat ini seakan-akan mengatakan kepada kita, semua yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu hendaklah lebih dominan untuk kehidupan akhirat kita. Sekarang kalau kita lihat dengan persentase, berapa persen kita sudah siapkan untuk akhirat kita? Sudahkah 50% atau kurang dari itu? Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghi fima ataaka Allahu daral akhirah, carilah dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu kampung akhirat. Semua nikmat yang Allah berikan, kekayaan yang diberikan kepada Anda, yang Anda cari itu adalah akhirat. Dengan kekayaan dan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang akan kita cari adalah surga. Hendaklah pada saat kita memiliki, di saat kita merantau ini di dunia, kita membuat investasi kita akhirat yang akan memberikan pahala kepada kita, dan pahala itu akan kita rasakan nanti di akhirat. Ingatlah kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sadari diri kita bahwasanya kita ini sedang merantau. Merantau di mana? Merantau di dunia. Kampung halaman kita adalah akhirat. Sudahkah kita mempersiapkan investasi kita untuk akhirat kita selama kita hidup di dunia ini? Karena setiap kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa innama yuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Pahalamu akan disempurnakan nanti pada hari kiamat, bukan di dunia. Faman zuhzi 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Kenapa? Karena tujuan dalam kehidupan kita di dunia ini adalah, target kita adalah surga. Dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, kehidupan dunia ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menggiurkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita perbaiki diri kita. Mari kita siapkan kehidupan kita di dunia ini untuk akhirat kita. Jangan kita termasuk orang-orang yang merantau meninggalkan kampungnya, kemudian dia menanam atau membuat rumah yang megah di perantauannya, dan sementara dia lupa dengan akhiratnya, dia lupa dengan kampungnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Umar dia mengatakan, demi persiapan kita untuk akhirat kita, apabila Anda dalam pagi hari, jangan tunggu waktu ke sore. Jika kamu berada pada waktu sore, jangan kamu tunggu waktu pagi. Artinya, selagi ada kesempatan, hendaklah kita beramal untuk akhirat kita, sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Kehidupan akhirat yang mana kita dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah harapan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga sebagai tempat kita nantinya di akhirat, dan dijauhkan kita dari api neraka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.